Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Urusul Lughatil Arabiyyah. Terakhir kita sampai pelajaran 3 pada jilid yang ke-2. Ya, sudah masuk, kemarin sudah dibaca ya hiwarnya. Ya, sekarang masuk tamarin. Ya. Tamarin, latihan-latihan. Latihan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Maksudnya di sini jawabannya diambil dari hiwar sebelumnya, ya, diambil dari percakapan sebelumnya. Nomor 1. Kam taliban fi fasli Ahmad. Nah, nomor 1 kita baca lagi. Kam taliban fi fasli Ahmad. Berapa siswa di kelasnya Ahmad? Nah, jawabannya fi faslihi atau boleh langsung fihi. 19 taliban. Ya, di dalamnya atau di dalam kelasnya Ahmad maksudnya ada 19 siswa. Kam taliban fi fasli Aliin, berapa siswa di kelasnya Ali? Jawabannya fihi atau fi faslihi 14 taliban. Di dalamnya atau di dalam kelasnya ada 14 murid atau 14 siswa. Jadi berikutnya nomor 3. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad. Siapa murid yang paling tinggi di kelas Ahmad? Nah, jawabannya atwalu talibin fi faslihi Ibrahim. Murid yang paling tinggi di kelasnya atau di kelas Ahmad adalah Ibrahim. Nah, nomor 4. وَمَنْ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِ عَلِيٍ. Dan siapa murid yang paling tinggi di kelasnya Ali? أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِهِ حَامِدٌ. Nah, murid yang paling tinggi di kelasnya Ali adalah Hamid. Kenapa pada hiwar Ali وَلَكِنَّ حَامِدًا bukan وَلَكِنَّ حَامِدٌ? Iya, karena sebagai khobar lakinna. Nah. Iya. Kemudian tamrin yang kedua. Dha' hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Letakkanlah tanda ini, yakni tanda centang, pada kalimat yang benar, dan tanda ini, yakni tanda silang, pada kalimat yang tidak benar. Ya, maksudnya ini disesuaikan dengan hiwar sebelumnya. Si, monggo, Abu Hamzah. At-talibul jadidul ladzi ja'a amsi ismuhu Usamah. Murid baru yang datang kemarin namanya Usama. Nah, sahih atau khata? Sahih. Nah, ya sahih ya. Ismuhu Usama. Nah. Nomor 2. Hamidun fi fasli Ahmad. Tarjim awalan. Hamid berada di dalam kelasnya Ahmad. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Di kelasnya Ali, ya. Khata. Khata. Nah. Ya, syahidnya mana? Ya, syahidnya pada khiwar Ali ya. Bala huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwal qalibin fi faslina. Ya. Berikutnya nomor 3. Hmm. Setelah ini dibaca dulu. Al-Mahja'u Thaminu. Al-Mahja'u Thaminu. Thaminu. Al-Mahja'u Thaminu. Hurafu. Hurafuhu. Hurafuhu. Awsa'u. Asrama ke-8 diterjemahkan dulu. Diterjemahkan dulu, Pak Yudi. Asrama ke-8 kamar-kamarnya paling luas. Asrama ke-8 kamar-kamarnya paling luas. Sahih am khata? Syahidnya ada di hiwar yang terakhir. Ya, al-majmu al-khamisu ahsanu fa inna ghurafuhu awsa'u. Berarti yang paling luas kamarnya adalah asrama 5. Ya, bukan asrama 8. Ini khata. Nah. Nomor 4. Al-Mahja'u Thaminu. Ab'adu. Ab'ad min al-Mahja'u Il-Qomisi. Qomisi. Asrama ke-8 jauh ya. Lebih jauh. Lebih jauh dari asrama 5. Sahih am khata? Sahih. Ya, syaitnya pada kalimat ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Nah. Ya. Kemudian satu lagi. Cukup atau satu lagi? Satu lagi. Ya. Nah, satu lagi tamrin yang ketiga. Iqra'il amthilatal atiyata lismit tafdhili. Bacalah contoh-contoh berikut yang memiliki isim tafdhil, ya. Jadi pembahasan ini pada pelajaran yang ketiga adalah tentang isim tafdhil, ya, isim tafdhil. Isim tafdhil itu isim-isim yang memiliki makna sifat mengikuti wazan af'alu, ya, isim-isim yang bermakna sifat mengikuti wazan af'alu, baik itu untuk mudzakar maupun muannas, sama, ya, menggunakan wazan af'alu. Paling bermakna lebih atau paling. Bermakna lebih ketika setelahnya ada huruf min. Contohnya atwalu minhu. Ini bermakna komparatif, ya. Nah, lebih. Adapun kalau sebagai mudhaf diidhofahkan kepada isim mufrad, maka bermakna paling. Jika sebagai mudhaf diidhofahkan kepada isim mufrad, maka bermakna paling. Contohnya atwalu talibin. Berarti artinya apa? Paling. Murid yang paling atwal, kan? Paling tinggi. Ya, atwalu talibin, murid yang paling tinggi. Ya. Jadi mafhum ya, kapan diterjemahkan lebih, kapan diterjemahkan paling. Ya, diterjemahkan lebih biasanya ketika setelahnya ada min, ada pembandingnya. Diterjemahkan paling kalau diidhofahkan kepada isim mufrad. Ya. Sekarang kita baca contohnya. Hasimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Hasim seorang yang tinggi dan Hamid lebih atau paling? Lebih tinggi darinya. Ya, maksudnya dari Hashim. Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Aminah adalah seorang wanita yang kecil dan Zainab lebih kecil darinya. Ya, jadi kalau antum perhatikan di situ antara muzakkar dengan muannas sama-sama mengikuti wazan af'alu, ya, aqwalu dan asgharu. Tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Jadi sekarang nomor satu, monggo dibaca. Ada kitabu asgharu min dzaka. Kitab ini lebih mudah dari kita. Ya. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Kitab ini lebih mudah dari yang itu. Nah, nomor 2. Hadis saya rotu asmaru min tilka. Iya. Min tilka. Mobil ini lebih bagus dari mobil itu. Nah, hari sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus dari mobil itu. Ya, tilka di situ ada isim yang mahruf yakni as-sayyara. Nomor 3. Hamzatu akbaru min sinan. Nah, Hamzah lebih besar dari ku sinan, umurnya. Umurnya. Nah, Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih besar dariku dari segi umur. Nomor 4. Haulai tulabu ahsanu min ulaika. Iya. Para murid-murid ini haula itu jamak dari apa? Hadza atau hadhihi. Berarti bermakna ini. Para murid ini lebih bagus dari mereka. Bukan. Ulaika jamak dari zalika atau tilka. Zalika artinya apa? Itu. Murid-murid ini lebih bagus dari murid-murid itu. Nah, haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Murid-murid ini lebih bagus dari murid-murid itu. Nomor 5. Baiti abadu 'ala madrasati min baitika. Iya. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahku. Nah, baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika. Rumahku lebih jauh dari sekolahan dari rumahmu daripada rumahmu. Nah, nomor 6. Wa asghoru minna sinnan. Dia lebih sohir, kecil. Dia lebih kecil dari umurnya. Nah, huwa asgharu minna sinnan. Dia lebih kecil dariku umurnya. Nah, 7. Khotti ahsanu min khattika. Tulisanku. Tulisanku. Khatti ahsanu min khattika. Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Nah, kalau yang salah itu bukan khatti tapi khata'a. Ya, khata'u itu salah. Kalau khata'i itu kesalahan itu khata'i. Khata'i. Khata'i. Khata'uka. Iya. Tulisannya khata'u. Kurang apa sih? Gak ada hamzahnya. Kalau tulisan itu ada, tanpa ada hamzahnya. Kalau yang bermana salah ada hamzahnya. Khata'a. Kalau tulisan khotun. Iya. Sehingga di sini khotti. Dari kata khotun ditambah ya mutakallim khotti. Kalau kesalahanku khotoi, ada hamzahnya. Berikutnya nomor 8. Hada syari'i. Syari'u. Hada syari'u antofa. Anzofu. Anzofu min dalika. Iya. Jalan ini lebih bersih. Lebih bersih dari yang itu. Nah, hadza syari'u anzafu min dzalika, jalan ini lebih bersih dari jalan itu. 9. Al-labanu al-labanu ahsanu minasyayi. Susu itu lebih bagus, lebih baik dari teh. Iya. Al-labanu ahsanu minasyayi. Ya, susu itu lebih bagus dari teh. Nah, 10 terakhir. Ya, hadhihi sa'atu arkhasu min tilka, jam tangan ini lebih murah dari yang itu, yakni dari jam tangan itu. Nah, cukup ini. Ya, jadi isim tafdhil ini isim yang bermakna sifat mengikuti wazan af'alu, baik itu mudzakkar maupun muannats. Bermakna lebih ketika setelahnya ada min, bermakna paling ketika diidhafakan dengan isim mufrad. Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.